Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah, insyaallah kita akan membahas tema fikih kesehatan kontemporer yang terkait dengan keluarga. Para jamaah sekalian, kita akan membahas tentang fikih sebagai pengantar ya. Dalam permasalahan fikih ini ada perbedaan pendapat, sehingga dalam permasalahan fikih, selama pendapat tersebut adalah pendapat yang mu'tabar, teranggap oleh ulama yang mu'tabar juga ilmunya, dianggap ilmunya, maka kita berlapang-lapang. Demikian kalau masalah fikih. Akan tetapi apabila urusannya adalah akidah dan tauhid, maka semua imam-imam kita akidah dan tauhidnya sama. Semua imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan semuanya akidahnya sama, fikihnya yang ada perbedaan. Kita membahas fikih ya. Dan kemudian terkadang pembahasan fikih ini butuh pemahaman yang lebih ya, karena dia berdalil begini, begini, dalilnya ini, metode pendalilannya begini, alasannya begini. Sehingga kalau pembahasan fikih, apalagi kontemporer, ini butuh ngajak mikir gitu ya, ngajak mikir begini, oh begini alasannya ya, agar bisa memahami. Namanya juga fikih, fikih artinya pemahaman secara bahasa. Kemudian selanjutnya kita batasi dengan kontemporer. Yang dimaksud dengan kontemporer adalah permasalahan yang muncul di zaman ini, katanya zaman now gitu ya, muncul di zaman ini yang mungkin tidak ada dibahas oleh ulama-ulama di zaman dahulu. Kenapa? Karena pertama bisa jadi kasusnya dahulu sudah ada tetapi belum banyak terjadi, sehingga manusia tidak banyak yang bertanya, tidak dibahas di forum-forum, belum ada ya, belum ada. Belum ada, dahulu pernah, bagaimana kalau kita sampai bulan sholatnya bagaimana, sekarang ada. Yang kedua bisa jadi masalah kontemporer karena memang kasusnya di zaman dahulu tidak ada dan baru muncul di zaman ini, sehingga fikih-fikih kontemporer ini tidak kita dapatkan dalam kitab-kitab, buku-buku klasik dan pembahasan ulama-ulama di zaman dahulu. Karena memang kasusnya belum ada. Dan khusus dalam pembahasan kita, dalam dunia kesehatan sangat banyak melahirkan permasalahan fikih kontemporer dalam dunia kesehatan dan medis. Sangat banyak melahirkan permasalahan-permasalahan fikih kontemporer. Mengapa demikian? Karena teknologi, ilmu, dan manajemen, yang manajemen terapi dari ilmu kedokteran yang terus berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Dahulu ketika saya belajar ya, kita ada istilah, apabila engkau belajar ilmu kedokteran dalam waktu 10 tahun 5%-nya mungkin sudah usang. Artinya sudah ada ditemukan terapi yang baru, yang lebih baik, yang canggih, yang lebih lebih cepat sembuhnya dan sebagainya. Permasalahan kontemporer di dalam ilmu kedokteran ya tadi, karena teknologi terus berkembang, banyak sekali melahirkan permasalahan-permasalahan kontemporer dalam fikih kesehatan. Sangat banyak. Contohnya misalnya dengan ilmu kedokteran di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang misalnya, apabila ada anggota badan yang terputus, ya, tangannya terputus, jarinya terputus, dalam waktu singkat, ya, asalkan tidak terlalu lama putusnya, dengan ilmu kedokteran sekarang bisa disambung. Tangan terputus, disambung lagi. Jari terputus, segera bawa, disambung lagi bisa. Semua disambung. Sarafnya disambung lagi. Pembuluh darah yang kecil-kecil disambung lagi, bisa. Dengan ilmu kedokteran sekarang. Sehingga melahirkan permasalahan fikih kontemporer. Ada muncul pertanyaan, dan saya baca fatwanya. Apabila ada seseorang terpaksa, terseseorang dia menjalani hukuman potong tangan. Potong tangan bisa karena dua. Yang pertama hukuman had, mencuri di atas sekian dirham. Yang kedua karena kisos. Karena kisos. Dipotong tangannya karena dia memotong tangan orang lain. Nah, boleh tidak orang yang setelah dipotong tangannya tersebut, setelah hukuman had atau kisos, kemudian disambung lagi dengan ilmu kedokteran? Bisa disambung? Jawabannya bisa. Sudah terbukti sekarang banyak. Boleh tidak melahirkan fikih kontemporer dengan ilmu kedokteran? Dan jawaban dari fatwa yang saya baca tersebut adalah, kalau untuk hukuman had, wallahu ta'ala alam, boleh. Tapi kalau kisos tidak boleh. Dan sangat banyak, ini baru contoh ya. Jadi dengan ilmu pengetahuan kedokteran sangat banyak, melahirkan pertanyaan-pertanyaannya banyak. Misalnya lagi contohnya, dalam hadis disebutkan hanya Allah yang mengetahui ilmu gaib. Salah satunya adalah apa yang terkandung di dalam janin. Kemudian sekarang berkembang untuk mengetahui keadaan janin, apa namanya? Iya, USG. Ini kan sudah pernah hantar istri periksa semua kan ini. Kecuali yang jomblo aja. Udah pernah kan? Dan USG-nya pun makin berkembang, sudah USG 4 dimensi. Jadi kelihatan ini muka dia atau muka tetangga. Kelihatan dah ini kan. Ya kelihatan wajahnya, bayinya tuh. Canggih. Nah, ini bagaimana dengan hadis ini? Ini permasalahan lagi kontemporer. Mengetahui ilmu gaib, maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu gaib dalam itu adalah keadaan rahim. Keadaan rahim, kemudian kehidupannya dan sebagainya. Serta bagaimana nasibnya. Nasibnya, karena ketika di dalam rahim, innakum layujma'una fi butuni ummahatikum arba'ina yauman nutfatan summa yakunu misla zalika alaqatan summa yakunu misla zalika mudghatan Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruha wa yu'maru bikatbi arbah. Kemudian ditiupkan ruh, diutus malaikat, ditiupkan ruh, ditulislah apa nama, ditulislah keadaannya, bahagia, celaka, rezekinya, ajalnya dan sebagainya. Jadi ini tidak diketahui oleh manusia. Dan Syekh Utsaimin memberikan penjelasan betapa banyak kata dokter anaknya cowok, ya brojol-brojol, wah cewek gitu. Tidak bisa ilmu gaib. Penjelasan dan sangat banyak permasalahan-permasalahan dari fikih kesehatan ini sangat banyak dan kita jumpai sehari-hari. Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan judul, kita batasi hal-hal yang terkait dengan keluarga. Ya, karena di sini banyak keluarga muda insyaallah ya. Kita terkait. Kita bahas beberapa fikih yang kontemporer yang terkait dengan keluarga. Ada beberapa sudah kita pilihkan, mulai dari yang paling penting, yang paling sering ditanya oleh para jamaah. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pemilihan tentang namanya KB. Pemilihan alat kontrasepsi. Apalagi ini masih aktif semua nih, masya Allah, wajah-wajah muda insya Allah lah ya. Ya, nanti ada yang nyaut yang tua, gak kalah juga loh Ustaz gitu. Jangan kalah gitu. Iya, tentang fikih KB, keluarga berencana, dan berbagai macam alat-alat KB yang kontemporer. Di zaman dahulu tidak ada. Ya. Terkait dengan KB, yang pertama, hukum KB berdasarkan tujuannya. Hukum KB berdasarkan tujuannya. Ada dua yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, KB yang disebut dengan tahdidun nasl. Tahdidun nasl, membatasi kelahiran. Yang kedua disebut dengan tanzimu nasl. Tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran. Yang pertama tahdidun nasl. Tahdidun nasl, membatasi kelahiran, ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram karena bertentangan dengan dalil yang banyak. Dimulai dari Al-Qur'an, wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kalian jumlah yang banyak. Menunjukkan jumlah yang banyak adalah nikmat bagi suatu kaum. Rumah yang banyak anaknya nikmat ramai. Betapa banyak orang-orang tua nyesal dulu, kenapa anaknya tidak banyak? Anak dua kurang. Satunya cowok kerja di sana, cewek dibawa suaminya ke sana, sepi deh rumah. Betapa banyak itu. Nikmat yang besar punya banyak anak, keluarga besar dan kaum yang banyak, punya keluarga banyak, itu nikmat banyak. Punya keluarga besar, saling bantu, tolong menolong, nikmat. Nikmat yang besar. Dan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, contohnya wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzukuhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut jatuh miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka, wa iyyakum, baru kepada kalian. Anak-anak lahir membawa rezeki. Masalahnya kita jemput apa enggak. Dan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. kurang keras ya. Oh, kena kedengeran ya. Atau mungkin ini ya. Nah, deketin lagi. Iya. Mantap ini. Atau gini aja deh. Bentar. Dilepas aja. Nah, biar bisa diatur. Bismillah. Nah. Tazawwajul wadudul walud. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang dia itu wadud, penyayang, dan walud, subur, karena sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang sangat banyak. Dan ini sesuai dengan hadis dan sesuai dengan jiwa hanifnya manusia. Manusia itu jiwa hanifnya suka yang rame-rame, keluarga yang banyak. Suka keluarga yang banyak. Sehingga tahdidun nasl ini tidak boleh. Program KB yang tujuannya tahdidun nasl, membatasi kelahiran, ini tidak boleh, haram hukumnya. Bagaimana bentuknya? Contohnya adalah mungkin suaminya bilang kepada istrinya, "Dek, entar kita punya anak dua aja ya, Dek." "Kenapa, Bang?" "Oh, zaman sekarang ini susah nyari uang, Dek. Zaman now. Mau cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kalau mau maling susah, Dek. CCTV di mana-mana. Berat, Dek." Kalau gitu, oh begini. Kalau begitu, nah ini yang mantap nih. Kalau begitu abang ini aja deh, ojol aja, masuk angin dek. Nah ini yang tidak boleh. Tidak boleh kita tahdidun nasl ini, membatasi kelahiran. Dalam artian dia menyebut angka tertentu untuk punya anak. Dia berniat tiga saja, dia berniat empat saja, ditambah alasannya adalah khosyata imlak, takut miskin. Ini yang hukumnya haram. Lalu bagaimana dong? Bagaimana kita kalau begitu? Jawabannya adalah kita berusaha melaksanakan hadis, kita merencanakan punya anak sebanyak mungkin yang Allah bisa berikan kepada kita. Setelah kita melakukan usaha-usaha yang kedua yang boleh namanya tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran. Jadi begitu seorang muslim, kalau ditanya berapa mau punya anak, sebanyak mungkin yang Allah kasih. Setelah kita melakukan tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran. Mengatur jarak kelahiran. Sehingga yang kedua ini, yang disebut dengan tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran, ini hukumnya boleh. Mengatur jarak kelahiran, hukumnya boleh. Tanzimun nasl, kita mengatur jarak kelahiran dengan pertama kita pertimbangkan adalah, dan dalilnya mengatur jarak kelahiran, dalil bolehnya mengatur jarak kelahiran adalah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, seorang sahabat mengatakan, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu." Dahulu kami melakukan azl, sedangkan Al-Qur'an sedang turun. Kami dahulu melakukan azl, Al-Quran sedang turun. Azl tahu ya, insyaallah ya. Azl bahasa kedokterannya coitus interruptus. Kalau enggak masih paham juga, buang di luar deh Pak, gitu aja lah. Simple gitu ya. Itu namanya apa? Azl. Ini dalil bahwasanya para sahabat melakukan azl, dan dia dan para sahabat berhujah wal Qur'anu yanzilu, Al-Quran sedang turun. Seandainya azal ini haram, maka akan turun ayat Al-Quran yang mengharamkan atau wahyu yang menghalalkan, mengharamkan. Kenapa? Karena azal ini perbuatan sir. Kelihatan tidak? Tidak, ya itu maksudnya. Kalau perbuatan zuhir langsung ditegur, tapi ini perbuatan sir, sehingga dalilnya begitu hujahnya. Kalau Al-Quran wahyu sedang turun ini, kalau azal haram, pasti dia turun wahyu mengharamkan. Dan ini dalil bahwasanya para sahabat dulu melakukan azal, buat apa sih lakukan azal? Buat apa mereka melakukan azal para sahabat? Supaya tidak hamil gitu kan. Berarti dia ingin mengatur, jangan hamil dulu begitu. Ada maslahat jangan hamil. Ya tidak? Ada maslahat jangan hamil. Ini dalil tanzimun nasl boleh. Nah, sehingga ini ada salah paham ya, fikih kontemporer terkait dengan KB ini ada salah paham di antara ikhwan-ikhwan kita atau teman-teman kita yang sudah ngaji belajar agama, ada salah paham. Salah pahamnya apa? Salah pahamnya adalah menganggap program KB pemerintah ini haram total, kemudian menjadi antipati dengan program KB pemerintah, antipati. Segala hal berbau KB haram. Ini ada yang seperti ini. Dan saya ketemu orangnya, ketemu beberapa orang, pokoknya KB anti, bertentangan dengan Islam katanya. Tentangan dengan Islam. Ya, kemudian juga ada yang tidak mau pakai ini, kontrasepsi tidak mau pakai, tidak mau. Ya, jadi yang pertama dia salah paham tentang program ini, KB antipati haram. Padahal itu program KB pemerintah sama dua. Pertama dia programnya memang benar, dua anak lebih baik ya. Dua anak lebih baik, kita juga sama. Tapi cara bacanya beda. Dua anak lebih titik-titik-titik, ah baik gitu ya. Sama gitu. Pemerintah juga dua programnya. Yang pertama, dua anak lebih baik atau dua anak cukup. Yang kedua, program pemerintah juga sama, mengatur jarak kelahiran. Sehingga tidak semua program pemerintah KB ini haram total. Yang kita ikutin jangan dua anak saja, tapi program mengaturnya ini hukumnya boleh. Bahkan dalam keadaan tertentu disunahkan, bahkan dengan menggunakan kaidah fikih kadang-kadang wajib mengatur jarak kelahiran. Wajib. Jadi ada yang salah paham. Pertama salah paham, KB pun tidak mau, haram pokoknya, bertentangan Islam, tidak benar. Dia tidak tahu hakikat KB programnya dan fatwa tadi ulama. Kemudian yang kedua, sampai-sampai ada yang punya pemahaman yang penting pokoknya anti KB deh. Apa yang terjadi, istrinya melahirkan terus non-stop, pokoknya jangan sekali-kali ikut KB, haram. Ikuti hadis ya, banyak anak, istrinya melahirkan terus non-stop, ditambah lagi keyakinan tidak boleh menolak rezeki dari Allah, hamil ya hamil gitu, jadi ya jadi. Ya bapaknya enak ngomong nih, istrinya masya Allah. Sehingga kita temui beberapa kasus, ada beberapa ikhwan atau orang ini, istrinya lahir terus non-stop. Akhirnya apa yang terjadi? Di kehamilan yang kelima, keenam, rahim istrinya rusak. Kemarin saya ketemu kehamilan yang keempat, karena gak istirahat istrinya, hamil terus. Dan dia waktu itu punya keyakinan gak boleh seperti itu katanya. Harus rezeki Allah tidak boleh ditolak, hamil terus. Anak bawa rezeki jangan ditolak. Akhirnya istri kehamilan yang keempat tidak bisa hamil lagi karena rahim sudah rusak. Jadi ini hati-hati salah paham. Dan saya jumpai orang-orangnya, saya jumpai salah paham. Karena memang fatwa kontemporer ini kalau membahas hukum kontemporer tidak bisa sembarangan. Dia harus juga memahami fikul waqi'nya bahasanya. Jadi tidak cukup fatwa kontemporer seseorang itu hanya paham fikih-fikih saja, usul fikih, dia harus paham kasusnya bagaimana. Harus paham, ini yang disebut dengan kaidah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu merupakan gambaran pemikiran dari yang memberikan fatwa. Kalau yang memberikan fatwa dan menjelaskan hukum salah memahami kasus, fatwanya juga salah. Ini maksudnya, dan kaidah ini sangat penting dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih-fikih kontemporer. Ya. Mungkin bisa jadi ada orang bertanya kepada ustadz, ustadz apa hukumnya KB ustadz? Ustadznya nanya, emang apa sih KB? Itu ustadz cuma dua anak saja, haram. Akhirnya ustadz, akhirnya kesebar fatwa KB haram dan anti total sama. Padahal tidak, rincian jelas. Seandainya ustadznya dijelaskan rinciannya, mungkin jawabannya beda. Sebagaimana fatwa ulama tadi, ada tanzimul, ada tahdid. Ya. Demikian juga misalnya ustadz apa hukumnya BPJS? Ini permasalahan kontemporer juga nih. Apa hukumnya ustadz? Emang apa hukumnya BPJS? Emang BPJS apa sih? Asuransi? Ya haram lah gitu. Nah, keluar. Fatwa haram apa BPJS? Padahal BPJS ada rinciannya. Ini yang disebut kaidah tadi, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Bukan salah ustadznya, tapi salah informasi yang masuk ke ustadznya. Nah, ini yang kita perlu luruskan terkait dengan hukum KB tadi. Dia dirinci, tidak haram secara total. Kita lanjut tadi yang tanzimu nasl, mengatur jarak kelahiran. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh, tetapi pada keadaan tertentu dia bisa menjadi disunahkan, bahkan harus kita dianjurkan untuk mengatur jarak kelahiran, dan keadaan tertentu bahkan wajib diatur. Wajib diatur dengan berbagai macam pertimbangan mengatur jarak kelahiran. Yang pertama, ya. Yang pertama, kita mengatur jarak kelahiran dengan pertimbangan istri. Melihat keadaan istri. Karena tidak semua perempuan fisiknya sama. Ada yang fisiknya kuat, ada yang fisiknya lemah. Kita akui ada perempuan memang nikah 8 tahun, 7 anaknya. Ada. Ada kuat fisiknya. Tetapi jangan disamakan. Jangan disamakan, tuh mah, lihat tuh mah. 8 tahun 7 anaknya. Kita gimana mah? Iya, iya. Semangat gitu ya. Ya bapaknya tinggal ngelepas gitu. Kemudian yang kedua, psikologisnya perempuan berbeda-beda. Apanya? Psikologis. Psikologisnya perempuan berbeda-beda. Ada yang kuat psikologinya ketika hamil. Ada yang tidak kuat. Mungkin fisiknya kuat tapi psikologisnya tidak kuat. Dan ini tercermin dari apa, ketika hamil dia ngidam, tidak kuat bau suami, mual muntah. Itu adalah gambaran dari psikologisnya. Makanya kalau morning sickness ya, morning sickness, mual muntah ketika hamil itu, obatnya apa? Obatnya jangan diikutin. Nih bang, mual bang, diikutin baring-baring apa, malas-malesan karena mual. Jawabannya dilawan. Dilawan aktivitas, ngobrol, dan suaminya bantulah jalan-jalan kemana gitu. Ngemol kak, pergi toko emas dan gitu. Ya kan? Hilang mualnya katanya, bener tuh ya, Masya Allah ya. Hilang mual, kemudian sering-sering lah ini, sering-sering dikasih ini, dikasih transferan juga kan. Jadi itu ya, jadi psikologis perempuan beda-beda, beda-beda. Ini jadi pertimbangan, jangan semangat terus hamil terus gitu ya. Pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan dari sisi sang anak. Yang pertama dari sisi hak asinya seorang anak. Karena para wanita diperintahkan untuk memberikan asi kepada anak berapa lama? 2 tahun. Ayyurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Perempuan hendaklah memberikan asi 2 tahun sempurna. Ini haknya anak. Ketika dia anak tersebut sedang menyusui, baru 4 bulan menyusui, bapaknya asal ngelepas aja. Kemudian hamil. Hamil. Apa yang terjadi? Kalau sudah hamil, maka asinya pertama berubah rasa dulu, baru berhenti. Karena hormon menyusui dan hormon melahirkan itu bertentangan. Oksitosin dan hormon menyusui oksitosin dan hormon melahirkan estrogen progesteron ini bertentangan cara kerjanya. Bertentangan. Ya, menyusui mencegah hamil. Ya, makanya orang dulu kan HKB-nya kan menyusui. Akhirnya apa? Yang kalah menyusuinya karena bayi besar terus. Apa yang terjadi? Pertama merubah rasa. Asinya berubah rasa sehingga si ini si adik ini umurnya 4 bulan, 5 bulan lagi asik-asik nyusu, kok rasanya berubah ya? Udah enggak enak nih. Udah enggak original gitu ya. Dia ini terkadang adik tersebut dia maksa. Maksa tetap ingin menyusui, tetapi lama-lama susunya berhenti. Paling lama bertahan di usia kehamilan 3 atau 4 bulan berhenti air susunya. Sehingga berapa umurnya adik sudah tidak nyusu lagi? 9 bulan, 8 bulan sudah tidak dapat ASI lagi. Padahal haknya anak tersebut berapa? 2 tahun. Kemudian juga yang jadi pertimbangan adalah pendidikan dan kasih sayang anak. Pendidikan dan kasih sayang anak tersebut. Jangan salah, anak-anak itu yang masih bayi, masih 2 tahun ke bawah itu bisa cemburu. Sebenarnya dia masih ingin dipeluk ibunya. Masih ingin disusui sambil dipeluk. Tiba-tiba keluar saingan. Ya. Keluar saingan, apalagi bayi baru lahir itu 24 jam netek terus. Diklonin terus. Tiba-tiba dia sebelumnya diklonin, disusui, dimanja-manjain, digendong-gendong, keluar adiknya saingan, tiba-tiba dia ini cemburu. Perhatian kurang dan bisa jadi pendidikan pada anak ini juga berkurang karena bayi baru lahir itu luar biasa pengawasannya bayi baru lahir. Dan ibunya pun juga ketika sedang hamil dia mual muntah enggak sempat perhatiin ini. Mual muntah dan sebagainya enggak sempat ini dapat perhatian kasih ajarin doa, ajarin apa, dibelai enggak sempat. Apalagi melahirkan nifas enggak sempat lagi. Sehingga inilah tanzimun nasl ini boleh dilakukan bahkan dianjurkan. Kita mengatur jarak kelahiran. Bahkan tadi bisa menjadi wajib apabila kalau tidak diatur jarak kelahirannya akan menimbulkan bahaya. Menimbulkan bahaya. Dalam kaidah fikih ad-dararu yuzal, bahaya itu dihilangkan. Dalam hadis la dararo wala diror, tidak boleh melakukan hal yang bahaya dan membahayakan orang lain. Ini dihilangkan. Ya. Contohnya misalnya setelah operasi cesar, ini wajib diatur 2 tahun lagi baru bisa hamil. Hukumnya apa? Wajib diatur 2 tahun lagi baru bisa hamil. Karena kalau dia baru cesar 6 bulan langsung hamil lagi, masya Allah. Ya itu lukanya nanti bisa akan muncul lagi. Karena dia kan luka itu kan dirobek tuh pak. Orang cesar kan dari perut atas dirobek, ototnya dirobek, otot perut dirobek, kemudian otot rahim dirobek. Itu kan perlu sembuh. Yang namanya luka itu kan perlu sembuh, Pak ya. Jangan sampai nanti luka lama bersemi kembali. Bahaya. Ini perlu sembuh. Ini wajib diatur 2 tahun baru bisa hamil. Ya, wajib. Bapaknya jangan main-main, ya. harus diatur 2 tahun. Jangan mah kelepasan mah, maaf. Jangan mah, sudah smackdown aja udah. Kan. Jangan ya. Ini 2 tahun wajib diatur ya. Itu contohnya. Ya, dan ini yang kita perlu luruskan terkait dengan fikih KB. Kemudian selanjutnya terkait dengan pemilihan alat-alat dari KB. Ya, jadi demikian para jamaah ya, intinya kita mau berapa punya anak? Ya, berapa kita punya anak? Kita tidak boleh menyebut angka. Tidak boleh menyebut angka tertentu. Ahli 4 aja deh. 3 aja deh, repot ngurusnya. Bandel semua, ya. Bandel ya. Kalau anak-anak bandel, coba kita telepon ibu kita. Bu, dulu saya bandel enggak? Kamu bandel banget. Nah, ya sudah, berarti gitu ya. Ya, jadi kalau anak-anak nakal itu kita jangan nanu apa? Kalau anak-anak nakal susah diurus itu kita jangan langsung, anak ini bandel banget sih. Coba telepon ibu kita langsung. Telepon, "Bah, dulu kita gimana?" gitu ya. Kalau bandel ya tahu rasa, sekarang kena gitu loh. Sama ternyata. Lu dulu susah diurus, susah dibilangin bandel tuh, rumah hancur, tembok-tembok enggak ada yang selamat, rusak, komputernya abah rusak semua gitu. Pas kecil gitu kan. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh menyebutkan angka khusus tertentu, tahdid, membatasi. Dah 3 aja deh, 4 aja deh. Susah ngurusnya, susah nyari uangnya sekarang, enggak. Apa yang kita niatkan? Kita punya anak sebanyak mungkin yang Allah berikan dan sebisa mungkin setelah kita atur dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Kita atur. Dan setiap orang berbeda-beda, jangan lomba-lombaan gitu ya. Ini masalah baik-baikan. Masalah baik-baik, bukan banyak-banyakan ya. Masalah baik-baikan, karena kan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian yang paling banyak, paling baik amalnya, yang paling baik 1, 2, 3 tapi memang bisik gitu, tapi kualitasnya bagus, ini lebih baik. Iya kan? Pendidikannya, perhatiannya, ini diperhatikan. Jadi kita berniat, bilang sama istri, kita insya Allah sebanyak mungkin. Berapa yang Allah kasih setelah kita atur. Kita atur kita ini. Nah, bagi bapak, para bapak-bapak sekalian, bapak-bapak di sini, kalau saya pribadi sih, saya ngomong ke istri, gimana mah? Sudah siap belum? Saya tinggal setuju aja deh. Jangan khawatir masalah rezeki, saya cari. Ya, kalau saya tergantung istri pokoknya. Siap? Ya gitu ya. Siap ya, tergantung istri. Kalau saya pribadi tergantung istri. Siap enggak? Kalau saya oke aja langsung dah. Gitu ya. Tergantung istri, karena dia yang menjalani, yang merawat apa gitu ya. Jangan otoriter suami gitu. Ya. Tergantung istri, dia yang menjalani, merawat, dan itu memang pertimbangannya ke arah sana. Termasuk pendidikan anak lebih apa, istri yang lebih banyak berperan. Kita lanjut kemudian ya, terkait dengan alat-alatnya sekarang. Bagaimana sih metodenya? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Dengan kemajuan teknologi sekarang, banyak alat-alat KB yang canggih-canggih. Kita pakai yang mana nih? Alat KB. Dalam KB saya bagi menjadi 3 kelompok. Dua pertama ini hukumnya boleh. Dua pertama hukumnya boleh. Kemudian satu terakhir hukumnya haram. Alat KB. Dua yang pertama boleh. Yang pertama ini yang boleh, yang alat KB yang tidak ada intervensi ke tubuh, atau kita sebut dengan KB alami. Disebut dengan KB alami. Yang kedua, KB yang ada intervensi ke tubuh. Contoh yang KB alami tadi, contoh KB yang alami tadi, contohnya pakai metode penanggalan ya. Pakai metode penanggalan kemudian azl, kemudian yang ketiga, mohon maaf ya, pakai berir atau kondom. Itu contoh yang KB kelompok pertama yang tidak ada intervensi ke tubuh. Ini hukumnya boleh. Yang kedua, kelompok yang kedua yang boleh juga tetapi ada intervensi ke tubuh. Contohnya pasang spiral. Pasang spiral atau IUD. Intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ya. Alat kontrasepsi dalam rahim. Contohnya lagi yang intervensi, minum pil KB. Intervensi ke tubuh ya. Contohnya lagi suntik KB. Atau yang terakhir yang sudah mulai jarang dipakai, pakai susuk KB. Dimasukkan susuk yang dia secara berkala mengeluarkan hormon. Ya, mengeluarkan hormon. Mengeluarkan hormon. Ya. Kemudian yang ketiga adalah contohnya yang haram, tidak boleh. Yang haram adalah bahasa orang awamnya itu steril. Orang awam bilangnya apa? Steril. Atau bahasa kedokterannya vasektomi atau tubektomi. Ini haram. Nah, bagaimana dengan pemilihannya? Ya, tiga kelompok tadi kita sarankan pemilihan alat-alat KB ini, kita sarankan yang paling pertama dipilih dulu kelompok KB yang tidak ada intervensi ke tubuh. Ini saran paling utama digunakan pertama kali. Penanggalan, ya, pakai penanggalan. Nanti penanggalan ini kalau saya jelaskan agak panjang ya, nanti baca sendiri aja ya. Intinya ada penanggalan itu, ada masa-masa subur, ada masa-masa tidak subur. Kalau masa subur ya jangan buang di dalam gitu. Kalau dia masa tidak subur, kalau masa tidak subur boleh buang di dalam. Itu ada tanggal-tanggalnya ya. Tanggal-tanggalnya. Ya, ini pelajari nanti tanggalnya. Kemudian bisa juga kita kombinasikan dengan azl ya. Kalau lagi subur ya azl, atau kalau lagi subur bisa menggunakan, mohon maaf ya, tadi kondom. Ini semua kita kombinasikan dan menjadi pilihan pertama. Dan hukumnya boleh mubah. Hukumnya boleh. Ada pertanyaan. Saya ketemu jamaah. Jamaah tersebut sampai ketemu dengan saya meyakini hukum pakai kondom haram katanya. Dia selama ini dia pakai kondom haram. Ya, oleh karena itu kadang-kadang programnya gagal ya. Dia yang ini, dia yang kehamilan keempat, istri enggak bisa hamil lagi. Rahimnya udah rusak. Sudah bisa tidak bisa hamil lagi kehamilan keempat karena ngejos. Kak, kondom katanya hukumnya haram katanya. Tidak boleh. Ya, menolak rezeki dan sebagainya. Jawabannya boleh kondom ini. Kenapa? Karena kondom ini mirip seperti dengan azl. Dan kaidah fikih mengatakan hukmul badal hukmul mubdal minhu. Hukum badal, hukum pengganti sebagaimana hukum yang menggantikan. Sebagaimana wudu sama tayamum. Jadi apa yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Nah, kondom ini seperti azl, ujung-ujungnya buang di luar gitu loh. Jadi hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ada tidak yang berkeyakinan tidak boleh? Gitu ya. Ya, insya Allah penjelasan dari ulama-ulama kita hukumnya boleh. Tidak sampai haram. Jadi ini para keluarga-keluarga muda ini termasuk Ani juga gitu ya. Nah, kita pilihan pertama apa? Pilihan yang pertama kali kita langsung kita pilih yang non-intervasif. Tidak ada intervensi. Alami, dan keduanya dikombinasikan. Ini kita pertama. Nah, barulah ya. Barulah kalau tidak bisa yang pertama ini, kalau tidak bisa yang pertama ini, ya, kalau tidak bisa yang pertama ini, baru berpindah ke kelompok kedua yang dia melakukan intervensi terhadap tubuh. Baru pindah yang kedua. Kenapa? Karena yang namanya metode penanggalan ini tidak bisa diterapkan pada perempuan atau istri yang siklus haidnya tidak teratur. Bulan ini 20 hari siklusnya, bulan depan 40 hari. Nah, cara taunya gimana? Tidak teratur. Atau tidak bisa diterapkan kepada suami-suami yang tidak bisa menahan diri. Artinya mohon maaf, gagal melakukan azl. Ya, gagal ya. Kenapa mah? Ya, melanjutkan aja lah, kan enak gitu ya. Gagal melakukan apa? Azl ya. Akhirnya program tanzimun azlnya gagal terus. Ya, hamil lagi gimana lagi mah, qadarullah gitu ya. Gitu. Nah, sehingga kalau tidak kasusnya seperti ini, dia pindah ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang dia ada intervensi dan hukumnya mubah. Pertama, memakai AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, ini hukumnya boleh, sudah ada fatwa dari Syekh bin Baz, saya sudah terjemahkan, hukumnya boleh. Dan ini yang saya sarankan dahulu, lebih baik pakai AKDR dulu. Baru kalau tidak bisa, baru saya sarankan selanjutnya menggunakan suntik KB atau pil KB. Dan sampai sekarang tidak ada bukti kuat pil KB dan suntik KB ini menyebabkan kanker, penyakit-penyakit aneh, ini tidak ada bukti kuat sampai sekarang. Itu hanya asumsi-asumsi saja. Bahkan fatwa ulama boleh kita pergi seorang perempuan haji dan umroh menggunakan pil pencegah haid, pil KB boleh. Dan tidak berbahaya. Boleh. Jadi berdasarkan hal ini boleh hukumnya. Boleh hukumnya memakai pil KB dan suntik KB boleh. Bahkan fatwa-fatwa ulama untuk pergi haji dan umroh mau ibadah saja boleh pakai pil KB untuk mencegah haid. Boleh. Jadi ini pilihan kedua ya. Setelah pilihan pertama tidak, barulah pakai AKDR atau pil KB. Pilihan yang kedua. Ya. Baru ada kelompok ketiga, yaitu metode KB yang haram. Ya tadi, steril. Steril ya, operasi steril. Tidak bisa punya anak seumur hidup. Karena perempuan dilakukan tubektomi, tuba itu tuba palovinya dipotong, ektomi bahasa Latinnya motong artinya. Tubanya dipotong. Tuba palovinya dipotong. Laki-laki juga sama, vasektomi, vas difference-nya, fasanya dipotong. Ya, dipotong. Jadi spermanya tidak keluar, yang keluar hanya cairan semen. Tapi tidak ada isi spermanya, apa isi apa namanya istilahnya, benihnya tidak ada, tidak keluar. Mau pak vasektomi pak? Ya, di steril mau pak? Kayak kucing aja kita nih, gini. Ya, tidak ada. Pertama, tidak boleh, haram, bertentangan dengan jiwa hanif manusia. Tidak ada perempuan, laki-laki perempuan pengen di steril, tidak punya anak, tidak ada kan? Tidak ada yang mau. Emang gue kucing? Nggak ada yang mau. Yang kedua, bertentangan dalil yang banyak, karena termasuk merubah ciptaan Allah. Tidak boleh. Fala amurannahum fal yughayyirun khalqallah. Dan mereka itu mengubah-ubah ciptaan Allah. Tidak boleh. Hukumnya tidak tidak boleh. Jadi steril apa dan sebagainya, kalau ada ditawarkan enggak mau, jangan. Ya, ini hukumnya, hukum asalnya haram. Ya, steril dan sebagainya. Ya. Masya Allah ya, KB aja setengah jam, Pak. Ya. Tidak apa-apa, kita lanjut lagi beberapa fikih-fikih terkait dengan keluarga. Kemudian, ya, saya pilihkan aja ya. Selebihnya mungkin kita tanya jawab saja, Pak ya, biar lebih ini ya, biar lebih apa? Karena tidak semua bisa kita bahas, kita bisa bahas. Kemudian selanjutnya, ini ada tentang kita percepat aja, Pak ya. Kita percepat para jemaah, kita percepat sedikit. Langsung poin-poinnya aja. Kemudian selanjutnya tentang operasi cesar. Ya, operasi cesar. Ya, secara umum ya, operasi cesar ya, ini ulama membolehkan karena darurat. Ulama membolehkan karena darurat, karena hukum asalnya operasi itu melukai tubuh. Melukai tubuh, merobek. Padahal dalam hadis disebutkan mayat saja tidak boleh dirusak tubuhnya. Tidak boleh dicincang dan tidak boleh dipatahkan tulangnya, itu mayat, apalagi orang hidup. Sedangkan operasi itu tidak hanya itu, robek apa dan sebagainya. Sehingga hukum asalnya darurat, karena ada yang lebih maslahat. Ya. Jadi fikihnya adalah operasi cesar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jangan anggap cesar itu keren gitu ya, dihindari sebisa mungkin. Ya, dihindari sebisa mungkin. Jadi tidak boleh operasi cesar tanpa ada indikasi medis. Ini haram hukumnya. Jangan bermudah-mudah. Bermudah-mudah bisa jadi dari sisi ibunya. Ibunya tidak mau melahirkan lama prosesnya, mending cesar aja deh, cepet. Ya, kalau melahirkan gue trauma, udah lama ya, lama brojolnya tidak keluar-keluar, sesak dan sebagainya, tahan napas ya. Tidak boleh. Atau ibunya pengen anaknya ini ulang tahunnya dirayakan satu Indonesia. Pak dokter, ini saya operasi cesarnya 17 Agustus aja deh, Pak. Ya, cesarnya 17 Agustus gitu ya. Ini haram, enggak boleh ini tanpa indikasi. Tidak boleh. Ya. Demikian juga suami juga enggak boleh ya, sewenang-wenang. Pak dokter, saya ingin yang original ya. Lewat atas aja deh ini. Yang bawah masih ori gitu. Jangan gitu ya. Hukumnya tidak boleh. Ya, jadi ringkasnya demikian ya. Ringkasnya operasi cesar. Operasi cesar ini hukumnya adalah dia boleh karena darurat dan tidak boleh. Dan dalam ilmu kedokteran pun seorang dokter tidak boleh melakukan operasi cesar tanpa indikasi medis. Tidak boleh. Dan indikasi medisnya itu banyak itu. Sekedar dia presbo, bahasa kita presbo itu presentasi bokong, depannya bokong duluan yang bukan kepala, itu bukan indikasi cesar. Jadi indikasi banyak tuh, waktu kita belajar banyak indikasinya, gini. Sekedar ini doang enggak, kelilit satu bukan indikasi cesar. Ya, masih banyak juga, masih banyak apa namanya itu, ketat aturannya itu, kalau seingat saya dulu waktu kita belajar ya. Jadi ringkasnya itu untuk apa namanya operasi cesar ya, gitu, tidak boleh bermudah-mudahan. Kemudian juga kita lanjutkan ya, ini yang penting juga ya, yang penting terkait dengan, saya pilihkan yang penting-penting aja ya. Ada berapa hal? Ini aja deh. Mumpung masih di sini pada muda-muda kan. Pada muda-muda, insya Allah ini pembahasannya berat tapi penting ya. Terkait dengan perempuan ngeflek. Perempuan apa? Istrinya sedang ngeflek. Jadi bukan haid, tetapi apa? Ngeflek. Darahnya ngeflek. Ini penting, tidak hanya istri penting, suami juga penting tahu. Karena lampu merah atau lampu hijau, ya, penting suami tahu. Ya, tentang ngeflek. Dan ini flag ini banyak perempuan-perempuan sekarang sudah muncul ngeflagnya. Kenapa? Karena pola hidup zaman now ini banyak yang terganggu pola haidnya. Banyak yang terganggu. Flag perempuannya ngeflag. Jadi ini paling banyak menimbulkan pertanyaan. Perempuan ini kalau sedang ngeflag, itu dia sedang haid apa enggak? Sedang haid atau tidak? Ya, sedang ngeflag ini haid atau tidak? Kan kadang-kadang istri tanya suami, suami juga enggak tahu. Ya, suami ragu-ragu ini jadinya lampu merah, lampu hijau. Merdeka atau enggak gitu. Ya kan? Banyak menyuruh pertanyaan ngeflag ini. Perempuan sekarang yang zaman sekarang banyak ngeflag gangguan. Nah, ternyata yang bikin kita apa harus mikir banyak, ternyata flag ini bisa merupakan darah haid. Flag ini juga bisa bukan merupakan darah haid. Makanya ada rinciannya sebagaimana penjelasan ulama, ya, bahasa fikihnya flek ini sufroh wal kudroh, kekuningan dan kekeruan. Jadi flek itu perempuan ini dia bukan haid, bukan darah keluar, tetapi bercak-bercak bahasanya itu loh. Nah, bercak-bercak ini lagi haid atau enggak? Sedang haid apa enggak? Dalam fikih disebut sufroh wal kudroh. Dan para ulama menyebutkan inna sufrah wal kudrata laisa bihaidin mutlaqan. Ya, bercak-bercak ngeflek, ya, tidak bukan termasuk haid secara mutlak. Jadi dia bisa haid, bisa bukan. Nah, bagaimana kita tahu ini fleknya nih lagi haid apa enggak? Merdeka apa enggak gitu kan? Dari mana kita tahu? Dari penjelasan beberapa ulama. Ada rinciannya dari beberapa ulama. Nah, rinciannya ini agak ngerinci banget gitu ya. Tapi insya Allah ya penjamaah bisa paham ya. Kita sebutkan rinciannya. Sebutkan rinciannya ya. Yang pertama, apabila darah flek tersebut keluar, yang pertama darah flek ya, flek bercak-bercak itu keluar sebelum haid. Keluar sebelum tanggal haid. Kita anggap misalnya darah haid istri kita itu haidnya tanggal 5 sampai tanggal 12, 7 hari. Karena normalnya berapa? 12 hari, 7 hari normalnya ya. Normal 7 hari. Kita anggap dia haid setiap bulan, biasanya rutin ya. Ya kalau geser paling sehari 2 hari lah ya. Dia haidnya tanggal 5 sampai tanggal 12. Ternyata ngefleknya keluar sebelum tanggal haidnya. Ini bercak-bercaknya keluar sebelum tanggal haid. Nah, keadaan ini dirinci. Nah, dirinci lagi. Kalau flek-flek, kalau ngefleknya keluar, kalau fleknya keluar terpisah dari tanggal ini, tanggal mulai haidnya ini, dan tidak disertai dengan nyeri haid. Nyeri haid ini paham wanita nih ya, PMS, premenstrual syndrome. Hati-hati perempuan kalau PMS ini bisa ganas katanya. Perempuan PMS kesandung batu, batu minta maaf katanya gitu ya, kalau alam. Hati-hati pak. Ya, nah, kalau dia keluar sebelum tanggal haidnya dan tidak bergabung dengan haidnya tersebut, tidak bergabung. Maka dan tidak ada rasa nyeri haid, ini hukum darah flek-flek ini tidak dihukumi haid. Bukan darah haid, Pak. Merdeka, Pak. Bukan darah haid. Ya, bukan darah haid. Contohnya tadi kalau kita kasih gambaran haidnya biasanya tanggal 5 sampai tanggal 7, ternyata ngefleknya tanggal 1 tanggal 2. Ini bukan haid. Rincian yang kedua, apabila fleknya keluar dekat dengan tanggal haid disertai dengan nyeri haid, maka hukum flek tersebut hukumnya darah haid. Hukumnya darah haid. Kalau kita ambil contoh kasus tadi, dia ngeflek tanggal 3-4 sambil nyeri haid. Ngeflek, itu sedang haid dia berarti. Paham di sini ya, insyaallah Pak ya. Kemudian rincian selanjutnya, darah flek yang keluar setelah darah haid berhenti, tetapi masih nyambung. Contoh dia berhenti tanggal berapa tadi? 12 ya. 12 berhenti darah haid, sudah berhenti, udah enggak keluar darah lagi. Tapi masih suci, kayak sudah suci kelihatannya, tapi ternyata cek-cek masih ngeflek-ngeflek tuh. Kan di pembalutnya kan? Masih ngeflek-ngeflek. Tanggal 13 masih ngeflek. Tanggal 14 masih ngeflek. Nah, 13 14 ini dianggap darah haid. Jadi jangan buru-buru ya. Ibu-ibu jangan buru-buru, bapak jangan buru-buru terus nanya terus, sudah belum? Sudah belum? Ah, suci. Nasib Pak kalau satu, Pak. Insyaallah. Ya. Jadi ini, jadi itu masih itu. Kalau dia masih ya nyambung, kemudian apa selesai haid dia ngeflek terus, itu berarti masih haid. Belum suci. Atau katanya Aisyah mengatakan, ada sahabat bertanya kepada Aisyah mengatakan la tastajil, jangan engkau buru-buru, hatta taraina qasatal baydo, jangan buru-buru bilang suci sampai engkau melihat qasatal baydo, cairan putih kebeningan. Ya, jadi ini rincian yang kedua tadi ya. Kemudian yang terakhir yaitu flek yang muncul setelah haid tetapi sempat suci. Tadi tanggal 12 ya. Tanggal 12 berhenti haid, kemudian 13 14 sempat suci nih. Bersih banget udah. Tiba-tiba 16-nya 17-nya ngeflek. Nah, 16 17-nya ini bukan darah haid. Tidak termasuk darah haid, boleh berarti itu, Pak. Bukan termasuk darah haid. Ya, darah haid bukan termasuk. Ya. Kemudian ini yang terakhir ya, yang terakhir habis itu baru kita tanya jawab, Pak ya. Ada juga pembahasan tentang kasus ya. Kasus di mana ini fikih kontemporer, udah banyak nih. Apa pertanyaan aja lah ya. Oh ini ahwat doang. Masya Allah ya Allah. Udah memang ahwat ini anu dia istilahnya apa namanya, cemas dia. Nah, sebentar tanya enggak ya. Kalau gitu nanti aja dah ya, kita bahas ini aja dulu. Pertanyaan banyak ternyata ya. Kita bahas pertanyaan dulu ya para jemaah sekalian ya. Ini cukup banyak ya. Kita bahasnya nanti aja yang ini. Insya Allah biar pertanyaan bisa kita jawab semua. Mudah-mudahan kita bisa menjawab ya. Silahkan nih, kita langsung tanya jawab aja Pak ya, sudah sebentar lagi mau jam 11 ya. Bawa bapaknya, ada yang nanya ada Pak? Enggak ada ya. Nanti nyusul aja lewat kertas kita ini dulu. Nah, ibu-ibu kita anu kita jawab dulu insyaallah ya. Pertanyaannya, ini pertanyaan ibu-ibu ya. Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana kiat-kiat memperbaiki stamina bagi laki-laki? Masyaallah ya. Pertanyaannya luar biasa nih. Bagaimana kiat-kiat memperbaiki stamina bagi laki-laki dalam berhubungan? Masya Allah ya. Nah ini cukup penting juga ya, para jamaah sekalian, ini ada cukup penting karena ada fikih terkait hal ini. Jangan sampai laki-laki itu tidak kuat, apalagi sampai impoten waliyazubillah. Karena ada fikihnya terkait hal ini. Ada satu seorang sahabat ya, dia sahabat wanita, dia cerai sama suaminya, kemudian menikah dengan suami baru. Ternyata ini, mohon maaf ya, suami barunya impoten. Akhirnya dia kedatang ke Rasulullah SAW pengen balik ke suami lama gitu ya. Dari sini bahwasanya masalah ini jangan diremehkan gitu ya. Masalah ini cukup penting. Ya, ini masalah ini dari hadis tersebut tercerminkan ini masalah penting. Ya, masalah cukup penting. Bahkan ada fikihnya. Ada fikihnya, kalau suaminya impoten, maka istrinya memberikan waktu setahun. Ini fikihnya. Kalau suaminya impoten, istri boleh menuntut cerai dan memberikan suami kesempatan setahun untuk berobat. Kenapa setahun? Para ulama mengatakan karena setahun ini telah berlalu 4 musim. Maksudnya ulama bisa jadi musim dingin lemah, musim panas ganas, gitu kan? Iya kan? Bisa jadi gitu ya. Ya, musim semi bersemi-semi gitu kan. Nah, musim gugur enggak tahu gitu. Nah, jadi kenapa satu tahun? Itu fikihnya ini. Ini fikihnya. Boleh. Perempuan itu boleh menuntut cerai apabila suaminya impoten, tapi kasih kesempatan berobat setahun. Setahun berobat. Dan ingat para ibu-ibu, ini boleh. Bukan saran. Ya, hanya boleh. Pikirkan yang lain juga, ada anak, ada keluarga dan sebagainya, usaha bersama, rumah tangga yang dibangun bersama-sama, itu juga dipikirkan. Ini boleh hukumnya. Hanya hukumnya boleh. Kenapa? Karena sama. Kalau laki-laki juga punya hawa nafsu, Pak. Sama, Pak. Ibu-ibu juga punya hawa nafsu. Hadisnya menyebutkan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan saudara kandungnya laki-laki. Sama, tidak ada bedanya. Kalau bapak-bapak ini pengen perempuan yang bagus, bersih, sama, perempuan-perempuan juga pengen yang tegap, yang bagus, gagah, bahunya lebar, bersandar gitu, one pack, six-pack, sama, Pak. Perempuan juga sama, suka yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, semua sama. Kalau laki-laki pengen menikmati istrinya, sama, istrinya juga pengen menikmati suaminya. Dalam Islam itu demikian. Contohnya hadis tadi begitu, dia sampai balik ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah pengen balik ke yang lama gitu. Karena itu kebutuhan primer dia. Kebutuhan primer yang tidak ada tolerir. Kebutuhan primer. Jadi itu fikihnya. Jadi tadi kalau saya jelaskan boleh, bukan berarti langsung awas ya, besok habis kajian langsung bilang ke suaminya setahun, Pak. Bukan, itu bukan, itu hanya boleh. Ya, hanya boleh. Ya, hanya boleh. Masih banyak cara lain dan secara kedokteran bisa diobati, insyaallah. Bisa diobati. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Memperbaiki stamina pertama harus naik. Harus apa? Harus olahraga. Harus olahraga. Jadi bagaimana cara harus olahraga? Kenapa? Mohon maaf, karena itu juga olahraga. Jadi kalau enggak biasa lari, olahraga, jantungnya berdetak, sama juga. Ya, pas itu juga sama juga ngos-ngosan. Gini sama gini. Gimana gitu, enggak biasa lari, sama. Jadi bagaimana caranya? Syarat mutlaknya harus dia olahraga. Latih ototnya, jantungnya, kekuatan otot dan sebagainya untuk bisa staminanya bagus, karena sama juga olahraga. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan para bapak-bapak berarti ya. Jangan pernah tergoda dengan obat-obat kuat, Pak. Secara kedokteran jangan ya. Ini bukti bahwasanya laki-laki itu lemah menghadapi perempuan. Ya, jadi hanya diciptakan untuk laki-laki. Laki-laki lemah, enggak ada untuk perempuan. Ya, jangan remehkan perempuan maksudnya. Jangan percaya, Pak, dengan berbagai macam obat-obat itu ya. Obat-obat obat kuat, apa itu jangan, Pak. Jangan percaya. Bagaimana cara mengobatinya? Olahraga. Latih otot, latih stamina, itu yang paling penting. Ya, terutama otot-otot sekitar sekitar paha, perut dan sebagainya, atau kita punya dalam ilmu kedokteran ada namanya senam Kegel. Latihan, Pak, tiap hari itu sama stamina, jaga angkat beban, banyak protein makan, itu caranya. Jangan ikut-ikut, jangan terpengaruh obat-obat kuat. Ya, obat-obat kuat, walaupun dia obat kuat itu cuma sebentar saja. Dan dia cenderung memaksakan tubuh, tidak bagus untuk kedepannya. Ya, bagaimana sesuatu dipaksakan, aslinya ototnya tidak kuat, dipaksakan rusak nanti, Pak. Jangan, ya, jangan. Lebih baik apa yang dikatakan oleh para dokter, mau ini latih, olahraga rutin, ya, goes lah, naik sepeda lah, naik gunung lah, naik pelaminan lagi kah, dan sebagainya itu pokoknya gitulah, Pak. Ya, iya, olahraga lagi, Pak. Ya, futsal, apalah gitu. Jadi itu olahraganya, insyaallah ya. Jadi dilatih lagi stamina, lari, sebagainya. Asal jangan lari dari kehidupan aja. Apalagi lari dari istri, bahaya. Itu jadi, Pak. Ini caranya demikian. Jadi latih olahraga, hidup yang teratur, tidur cukup, bagus. Itu insyaallah sudah. Dan sudah banyak yang membuktikan. Ya, kemudian latihan ya, senam kegel dan sebagainya, olahraga, kuatkan otot paha, otot panggul, otot perut kuat. Ya. Itu caranya. Jadi jangan percaya dengan obat-obatan kuat. Bahkan ini Pak yang saya ceritakan ya. Pernah dengar tidak kasus orang meninggal di atas tubuh pelacur? Ada? Meninggal di atas apa? Meninggal di atas tubuh pelacur. Kenapa bisa meninggal seperti itu? Karena dia pakai obat kuat terus. Cara kerja obat kuat adalah dia membesarkan pembuluh darah. Dia besarkan pembuluh darah sehingga aliran darah kemana-mana lancar, termasuk yang ke situ. Dipaksa otot itu membesar. Salah satunya adalah yang ikut membesar adalah pembuluh darah di jantung ikut membesar. Dia ikut membesar. Nah, kalau sesuatu yang penampangnya membesar seperti ini, aliran darahnya makin cepat atau makin lambat? Kalau semakin besar penampang, makin cepat atau makin lambat? Hah? Makin? Semakin besar penampangnya itu loh. Ilmu fisika nih, makin cepat atau makin lambat? Makin lambat dong, gitu kan? Iya kan? Makin lambat, iya tidak? Selang yang besar sama selang yang kecil dengan kecepatan yang sama, mana yang lebih cepat? Yang kecil kan? Nah sama, pembuluh darah juga itu dia minum obat itu selain efeknya juga ini pembuluh darahnya makin besar, membesar, darahnya melambat. Terus ditambah, dan obat kuat itu punya efek samping ketagihan. Tambah lagi, karena lama-lama tubuh itu menyesuaikan dengan obat tersebut. Dia minum satu, tubuh menyesuaikan. Ya, sehingga minum satu enggak apa, belum anu apa, enggak. Ditambah dua kapsul lagi, tambah tiga kapsul, tambah besar otot-otot akhirnya. Dan memang ketika mekanisme kerjanya ketika mohon maaf ya, ketika bahasa fikihnya inzal itu berarti puncaknya itu salah satunya adalah pembuluh darah jantung makin membesar. Ya, ketika di puncak gitu ya. Itu pembuluh darah makin besar dan sudah besar, membesar begini kemudian tiba-tiba darah berhenti di jantung meninggal di atas tubuh pelacur. Ada yang seperti ini, waliyazubillah. Jadi itu Pak kiat-kiatnya memperbaiki stamina bagi laki-laki, olahraga lah ya, olahraga. Ya, dulu saya pernah belajar ya, karena dia itu setara dengan main pingpong ganda. Ya, kalori yang dikeluarkan. Jadi kalau enggak biasa enggak jangan gitu ya. Iya, Pak. Iya, saya mau bertanya. Saya sudah melahirkan anak secara SC, cesar ya, sebanyak 3 kali. Sekarang umur saya 38 tahun. Dan suami umurnya 43 tahun. Yang saya tanyakan, apakah melahirkan cesar lebih dari 3 kali bisa membahayakan bagi si ibu? Ya. Apakah melahirkan lebih dari 3 kali bisa membahayakan bagi sang ibu? Ya. Pertanyaan? Ahwat lagi insyaallah. Bang itu sih. Iya. Jadi umurnya 38 tahun sudah SC 3 kali. Para jamaah sekalian, memang mazhabnya ini ya, mazhabnya dokter di Indonesia maksimal operasi cesar itu 3 kali. Itu mazhab dokter di Indonesia. Maksimal cesar berapa? 3 kali. Setelah itu biasanya tidak boleh hamil lagi. Dan dokternya pun tidak berani. Kenapa? Karena tadi luka lama bersemi kembali. Karena orang cesar itu dirobek, cesar kedua tempat luka dirobek lagi. Cesar ketiga tempat luka itu dirobek lagi. Jangan sampai membuat luka baru. Ya, sakit soalnya. Ya jangan sampai buat luka, karena nanti kalau dia lukanya banyak berarti itu tempat lemahnya makin banyak. Jadi gitu ya. Saya dulu operasi cesar pernah berapa kali ikut tuh. Jadi bekas robek dirobek lagi. Tiga dirobek lagi bekas itu. Nah, sehingga kalau sudah lebih dari 3 kali ya, mazhabnya teman-teman dokter di Indonesia ini bahaya bagi rahimnya, sudah enggak kuat. Terlalu lama luka lama bersemi kembali, terlalu sering bersemi gitu. Ya, enggak kuat. Jadi mazhab dokter Indonesia itu cuma 3 kali. 3 kali. Tetapi saya bertemu dengan beberapa teman-teman saya yang dia mulai berani empat. Ya, ada beberapa saya kenalan. Dia ngomong langsung pada saya, berani empat. Dengan mungkin dengan pertimbangan ya, dia lihat orangnya masih kuat, masih bagus, dan dia periksa kondisi rahim masih bagus. Berani empat. Itu Indonesia. Mazhabnya mungkin berdasarkan penelitian perempuan Indonesia fisiknya kayak begitu, cukupnya 3 atau 4. Kalau di luar negeri mazhabnya beda lagi. Contohnya di Saudi itu ada yang cesar sampai 8 kali. Ya. Ada ustaz kita ini 5 anaknya cesar 5 kali padahal orang Indonesia, karena cesarnya di Saudi sebagian. Saya pas ngobrol itu, kalau Indonesia mazhab 3, ah itu dokter Indonesia, dokter Saudi ada yang 8 katanya. Berani Masya Allah. Tapi menyikapi hal ini kita jangan samain ya. Bisa jadi fisiknya orang Indonesia beda dengan fisiknya orang Timur Tengah misalnya. Indonesia mungkin 14 tahun masih SMP, masih Masya Allah ingusan gitu. Di sana udah siap nikah ya. 14 tahun udah bongsor. Gitu kan? Nah, jadi 3 kali. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini? Bisa dia melahirkan apa enggak? Jawabannya kembali kepada dokternya. Atau cari dokter yang berani. Dan dokter yang berani pun dia dengan pertimbangan tuh. Dia lihat orangnya bagaimana. Walaupun ada orang 40, ada yang fisiknya bagus. Karena dia pola hidupnya sehat. Ya tidak? Ada gitu tuh. Ada yang 40 karena pola hidup enggak bagus, sakit-sakitan, lemes. Naik tangga aja, ho-ho-ho gitu ya. Apalagi naik pelaminan gitu ya. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang bertanya ini? Jadi bagi yang bertanya, ini coba ke dokter lagi. Tanya pada dokternya. Ya, saya ini bisa apa enggak? Dan tidak ada larangannya. Tidak ada dalam ilmu kedokteran larangan menikah. Itu larangan hamil di usia 35 ke atas. Hanya hati-hati saja. Kalau sudah 35 ke atas, ya sarannya dokter hati-hati. Tidak ada larangan dalam ilmu kedokteran. Ya boleh 38 asalkan dia kontrol teratur pola hidupnya ini, kalau bisa kerja jangan stres-stres lah. Ya, dan buktinya orang-orang zaman dulu anaknya banyak-banyak 40 lahir, tapi dia mereka pola hidupnya bagus, jauh dari stres. Sekarang kan perempuan sekarang banyak yang stres tuh. Ya, kerja apa tekanan target omset apa dan sebagainya. Ya, kemudian dengan adanya Instagram sering hasad, sering iri kan. Baju baru, tas baru, baju baru, emas baru, itu hasad itu. Kalau zaman dulu qanaah-qanaah Masya Allah ya. Qanaah-qanaah, jadi lebih tenang hidupnya. Ini yang berpengaruh juga. Ini termasuk ini jawaban. Dok, zaman dulu mah brojol-brojol aja. Zaman sekarang kok sulit amat. Ya iya, apa mereka mempersulit diri. Zaman dulu qanaah, lagi hamil di rumah tenang. Sekarang lagi hamil, raporan, konsep, lalu tekanan dari atasan ini dan sebagainya. Nanti bagaimana? Ya udah. Itu yang berpengaruh. Wallah ta'ala alam ya. Jadi ini bagi yang bertanya. Ya, ini pertanyaan dari Ikhwan ya, kita selang-seling ya. Anak saya umurnya pas 1 tahun. Qadarullah, istri sudah hamil 3 bulan, Masya Allah ya. Ya, ini sudah qadarullah berarti kan. Ya. Saat ini kita masih bingung masalah KB. Qadarullah sudah dapat lagi. Istri saya masih 18 tahun, badannya kecil, lahirnya pun habis cesar. Saya khawatir. Ya, ini mungkin apa namanya dahulu belum tahu ilmunya mungkin ya. Dan kita katakan qadarullah sudah. Berarti umurnya 1 tahun, hamil 3 bulan, berarti anaknya itu masih umur sekitar 8 bulan sudah hamil ya. Nah, bagaimana sekarang? Jawabannya adalah suaminya harus tanggung jawab gitu. Iya. Loh, iya. Ini perbuatan suami ini. Iya. Jawabannya suaminya tanggung jawab ini berarti. Suami tanggung jawab. Tanggung jawabnya bagaimana? Sekarang kalau bisa bantu istrinya. Habiskan waktu lebih banyak bersama istrinya di rumah. Bantu pegang anaknya usia 1 tahun. Bantu istrinya mungkin lagi mual muntah, dia yang pegang, kasih perhatian pada anaknya 1 tahun. Ya, lupakan dulu nongkrong-nongkrong sama ini apa teman-teman. Ya. Lupakan dulu apa ngebakso sama teman, lupakan dulu apa itunya. Itu grup poligami left dulu aja lah. Gitu ya. Ya. Fokus gitu ya. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Ya itu tanggung jawab sama ini. Jadi dia harus waktu untuk apa? Waktu sama istrinya, dia harus lebih kuat, lebih banyak habiskan waktu. Istrinya lagi hamil, dia pegang pendidikan anaknya nih. Karena dia kurang perhatian ya. Lebih sering menemani istrinya dan sebagainya, tanggung jawab dia ya dalam ini. Karena memang ya itu apa istilahnya? Ini yang saya pikirkan anaknya sih, kasihan ya, anaknya 1 tahun kemudian sudah apa kurang perhatian sama ibunya, ibunya concern sama kehamilannya, belum lagi mual muntah istrinya. Ya, jadi ini bantu pegang anaknya yang usia 1 tahun itu ya, bantu aja main-main, kasih perhatian terus, karena bisa jadi pengaruh kepada psikologis anak. Dan jangan diremehkan ya, anak-anak itu jangan diremehkan, kasih sayang usia kecil itu sangat berpengaruh dengan usia besarnya. Itu jangan diremehkan ya. Apa kasih sayang ketika kecil apa itu berpengaruh dengan mentalitas dan ini jiwa anak ketika sudah besar, sangat berpengaruh. Itu utamanya kita tanamkan dari usia kecil itu, di bawah 2 tahun itu. Memang tidak terlihat langsung, tapi pengaruhnya nanti kelihatan. Dan termasuk juga usia itu kita mulai kenalkan apa, mulai kita tanamkan ilmu agama. Ya, kita mulai ajak sholat, kita ajak ngaji, kita bacakan ini, kita ajarkan doa-doa usia itu. Dari situ kita inikan, kita mulai, dan nanti kita panen nanti istilahnya. Jadi ini suaminya harus apa namanya, harus tanggung jawab gitu ya. Habiskan waktu lebih banyak sama istri dan anak-anaknya supaya memberikan perhatian. Ya, jangan sampai pergi gelap pulang. Pergi gelap pulang. Pulang gelap ya. Masa depan gelap terus. Ya, jadi begitu ya solusinya, mudah-mudahan ini yang bertanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, melahirkan tanpa rasa sakit sekarang dilakukan di rumah sakit, apa hukumnya? Melahirkan tanpa rasa sakit di rumah sakit hukumnya apa? Iya, ini termasuk permasalahan kontemporer. Ditanyakan kepada Syekh Utsaimin. Alhamdulillah saya sudah baca fatwanya. Jadi ada metode melahirkan sekarang dengan cara dibius. Ada cara melahirkan dibius dengan kecanggihan metode kedokteran sekarang. Kita biusnya itu bisa biusnya bahasa kita tidak bius total, bius parsial. Ya. Ya, ya, dia bius parsial. Ya, jadi di belakang tulang, di tulang belakang ini dia nanti ada ruas-ruas yang mempersarapi, perserita mata, tangan, kaki. Dia pilih mana? Sehingga yang dibius adalah hanya apa namanya? Hanya kaki ke bawah yang lumpuh dan tidak ada rasa. Sedangkan dia sadar, dan ini bius ketika orang operasi cesar. Jadi orang operasi cesar itu dia enggak bius total. Dia masih sadar, cuma lumpuh ke bawah. Perut ke bawah lumpuh, dia masih sadar tuh ngeliat. Cuma kaki bawah tuh mati rasa. Nah, ini digunakan untuk melahirkan juga. Dibius. Sehingga dia tidak ada rasa sakit. Pertanyaan ini diajukan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau menjawab, sebenarnya hukumnya boleh, tetapi beliau tidak menyarankan. Beliau tidak menyarankan. Dan saya pun juga tidak menyarankan. Apa katanya Syekh Utsaimin? Karena melahirkan dengan rasa sakit ini, pertama katanya beliau akan menggugurkan dosa sang ibu. Setiap rasa nyeri menggugurkan, dan disitulah keluar perjuangannya. Bahkan hadisnya sudah kita pahami semua, melahirkan meninggal mati syahid, mendapatkan pahala mati syahid. Katanya Syekh Utsaimin demikian. Bahkan beliau membawa ayat, membawakan ayat adalah ini termasuk bermegah-megahan. Termasuk mutrafun, ya, termasuk mutrafun, orang-orang yang bermegah-megahan ini, karena memang biayanya tidak sedikit pak, ya, biayanya mahal ini. Sehingga Ustaz Utsaimin memberikan fatwa ini melahirkan tanpa rasa sakit, beliau tidak menganjurkan. Sebenarnya secara umum boleh, boleh aja, boleh. Tetapi beliau tidak mensarankan, dan saya lebih setuju pendapat beliau tidak disarankan. Tadi faktor tadi menghapuskan dosa dan sebagainya, kemudian juga dan juga secara kedokteran dan psikologisnya mengurangi interaksi dia sama anaknya. Karena ketika seorang ibu berjuang melahirkan, kemudian menimbulkan rasa sakit, dia berjuang, ini ikatan dia dengan bayinya ini lebih kuat. Artinya dia bayi yang dilahirkan dengan susah payah, dengan apa akhirnya muncul, kemudian dia ketawa, panggil ibu apa, dan akhirnya dia lebih kuat daripada yang apa, artinya hubungan psikologinya ini lebih kuat daripada yang tadi pakai ndak anti nyeri, tidak ada perjuangan. Ya, memang ilmu psikologi demikian kan, kalau sesuatu yang kita raih dengan perjuangan ini lebih melekat daripada kita, daripada yang kita tidak gitu kan. Nah, sehingga patutnya demikian. Saya pun setuju, ibu-ibu enggak usah deh pakai ini deh tanpa nyeri dan sebagainya. Ya, ini aja apa namanya, lahir biasa ajalah ya, rasakan nyeri aja. Obatnya suami di samping aja gitu. Suami di samping, siap-siap aja, pegang tangan apa kalau sakit, genggam tuh tangan, remes tangan suaminya tuh ya. Jadi memang penelitiannya demikian. Ketika ibu-ibu melahirkan, ketika ada suami di samping ini lebih memudahkan. Ya, lebih memudahkan. Jadi suami memang harus ketika istri melahirkan diusahakan dia menemani terus. Ya, menemani terus. Bagaimana sebenarnya untuk tahu masa subur haid benar-benar tidak teratur? Nah, masa subur ini di metode penanggalan ya, penjelasannya sih agak panjang ya, metode penanggalan. Ya, intinya ada masa-masa subur atau tidak subur. Kalau haid tidak teratur, ini ketahuan kan? Bulan ini 20 hari, bulan depan 40 hari. Ya. Kemudian ada juga yang dia dalam sebulan 2 kali haid. Ada yang haidnya 4 kali sebulan. 4 bulan sekali. Itu tidak teratur semuanya. Ya, tidak sanur. Tidak teratur. Kalau begitu kita gunakan program KB yang ada intervensinya ya, jangan pakai yang normal. Apakah berhubungan dengan suami ada aturan waktunya? Misalnya 2 kali sehari. Masya Allah. Kalau dalam hadis tidak ada. Ya, tapi kalau dalam ilmu kedokteran ada. Dalam ilmu kedokteran ada. Ya. Saya pernah baca, wallahu ta'ala alam, dalam ilmu kedokteran dibagi berdasarkan umur. 20 sampai 30 sekali sehari. 30 sampai 40 itu 3 sampai 4 berarti 3 sampai 4 kali sepekan. 40 sampai 50 itu sekitar 2 sampai 3 kali, 60 semampunya. Itu secara ilmu kedokteran. Karena ini mohon maaf ya, karena ini mohon maaf ada peringatan juga, kalau terlalu sering juga tidak baik bagi kesehatan ya. Tidak baik bagi kesehatan kalau terlalu sering juga. Ada yang mengatakan demikian. Walau apalagi usia sudah dan sebagainya. Ini wallahu ta'alam, itu secara umum kasus setiap orang berbeda-beda. Kasus setiap orang berbeda-beda. Ini wallahu ta'alam. Saya pernah baca. Kalau secara hadis saya tidak tahu. Ya, bahkan kalau kita kembalikan ke hukumnya, ini kembali ke hukum adat. Ya, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dan apa yang dimaksud dengan ma'ruf ini, semua kembali kepada adat, istiadat saat itu, kebiasaan. Sehingga pertanyaannya, apa sih maksudnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, ini maksudnya gimana? Jawabannya, karena syariat tidak menjelaskan, maka kembali ke hukum kebiasaan dan adat. Bagaimana sih adat setempat memperlakukan istri dengan baik? Kembali ke hukum kaidah fikih, al-adatul muhakkamah. Hukum adat bisa dijadikan sandaran hukum. Sehingga bagaimana sih caranya? Apakah istri perlu disediain pembantu apa enggak? Perlu disediain apa enggak pembantu? Jawabannya kembali ke adat. Adat dan kebiasaan. Kalau nikahin anak orang kaya, anak bapaknya kaya dan semuanya, kita nikahin, kita bawa, tiba-tiba disuruh nyapu, ngepel apa semua, jangan. Ini bukan asyiruhunna bil ma'ruf. Gitu kan? Kembali ke hukum adat. Demi termasuk juga berarti berhubungan, kembali ke hukum adat. Wallahu ta'ala alam ya. Ya. Bagaimana hukumnya KB steril tetapi karena kondisi sakit, kalau melahirkan membahayakan ibu? Jawabannya boleh. Ada fatwanya Syekh bin Bas. Ya, memang ada beberapa penyakit tertentu kalau suami istrinya hamil berbahaya. Ada kasus-kasus tertentu. ya, kasus-kasus tertentu kalau dia istrinya hamil ini berbahaya, misalnya kanker dan sebagainya. Jadi kalau hamil berbahaya, dan memang cara paling amannya adalah disteril. Ada fatwanya Syaikh bin Bas, kalau memang demikian, persaksian dari dokter muslim yang terpercaya, apalagi dokternya ada beberapa, artinya sudah second opinion, ya, dokter ini mengatakan ini, second opinion boleh, atau bahkan third opinion, dokter ketiga juga bilang ini tidak boleh hamil, maka fatwanya Syaikh bin Bas boleh steril. Ya, pertanyaan, sudah cesar 3 kali, rahim akan menjadi tipis, dan sebelum hijrah belum tahu hukum steril, tapi sekarang sudah steril, bagaimana hukumnya? Jawabannya, karena sudah terlanjur steril, jawabannya bertobat kepada Allah. Sudah terlanjur, sudah qadarullah terjadi. Ya, sudah terjadi. Ya, sudah terjadi, dan apalagi ini ada indikasi, yaitu sudah cesar 3 kali. Memang kalau sudah cesar 3 kali, beberapa ijtihad dokter dia harus steril, karena kalau hamil bahaya, apalagi bapaknya enggak bisa nahan, bahaya. Mending yang aman aja langsung dah steril. Walaupun kadang-kadang saya juga tidak setuju kalau dia cesar 3 kali masih bisa kita cari dokter yang 4 kali, bisa. Kemudian masih banyak pertimbangan yang lain, tapi ini sudah cukup, ya, karena mayoritas dokter Indonesia sepakat 3 kali. Selebihnya kalau dia hamil bahaya. Ini boleh, ini boleh, ya, ini sudah boleh, dan ini insya Allah dapat uzur, wallahu ta'ala alam. Sampai jam berapa kita para jemaah sekalian? Hah? Masya Allah. Sampai jam sah? Sampai azan, ya. Masya Allah, namanya kultum, kuliah terserah antum. Iya, tadi kita sudah jelaskan, ya, bagaimana cara menggunakan pil KB untuk mencegah haid saat berangkat haji dan umroh. Diminum saat akan berangkatkah, atau sebelum berangkat setiap malam? Ya, cara minumnya, nanti ada minum obat, ya, tanya ke dokter, ya, nggak boleh sebut merek nih masjid, Pak. Nanti ada obat pencegah haid, ya. Caranya adalah yang lebih aman diminum 2 pekan sebelum keberangkatan. Diminum 2 kali sehari, ya. Dan bisa ditingkatkan dosisnya sampai 3 kali sehari apabila dia gagal, ya, mulai ngeflek-ngeflek, udah naikin dosis deh, ya. Kita ini boleh, ya, minum 2 kali sehari, dan diminum sampai di sana, berhenti diminum ketika sudah pulang. Kemudian kalau untuk umroh, saya pribadi menyarankan, tapi kalau untuk haji, saya pribadi tidak menyarankan. Kalau umroh saya sarankan, apabila waktunya bertepatan dengan haid dan keberangkatan. Ini saya sarankan dengan banyak pertimbangan. Yang pertama, kesempatan umroh itu langka. Yang paling penting, dokunya mahal, gitu. Mahal, kesempatan, apalagi perempuan butuh mahram. Ya. Dia berangkat sampai sana pas dapat haid. Susah ibadah sampai sana. Mau ke masjid sulit. Apalagi salah satu rukun dari umroh adalah tawaf. Dan tawaf ini tidak boleh kecuali orang yang suci. Sedangkan umroh kalau zaman dulu pergi ke sana pakai ini, tinggal sebulan di Mekah, berapa bulan baru balik. Sekarang cuma berapa hari, Pak? Cuma 7 hari. 9 hari sih tulisannya, tapi satu harinya untuk pulang pergi. Cuma 7 hari. 3 hari Mekah, 3 hari Madinah, tengah-tengah perjalanan menuju Mekah Madinah. Jadi dia tidak boleh tawaf. Dan kalau memang pas di situ qadarullah tawaf haidnya 7 hari atau 10 hari, tak akan bisa tawaf. Dan tidak akan melaksanakan rukun haid, rukun umroh. Kalau tidak melaksanakan rukun umroh, tidak ada toleransi kalau rukun, tidak sah. Rukun kan gitu Pak ya, pengertian rukun. Tidak dilaksanakan, tidak sah, tidak ada ampun. Baik itu sengaja, lupa atau apa, tidak ada uzur kalau rukun, tidak sah. Sehingga umrohnya tidak sah. Kan kasihan tuh, kan? Karena keadaan sekarang cuma 7 hari. Dan pengaruh dengan jiwanya juga. Teman-teman pulang-pulang, "Wih, gue habis rebutan ini loh." Rebutan apa? Rebutan di Raudhah Masjid Nabawi. Dia pulang-pulang dengar cerita doang, nangis di kamar. Ya, suaminya pergi sendiri gitu ya. Yang lain kan gandengan sama suaminya, dia sendiri, suaminya sendiri di kamar gitu. Ya. Demikian juga orang pada tawaf rame-rame sama suami, dia sendiri di rumah. Enggak boleh tawaf. Jadi saya sarankan kalau umroh. Adapun kalau haji, tidak saya sarankan. Kenapa? Pertama, haji ini waktunya panjang. Ya, 40 hari. Atau kalau swasta 30 hari. Waktunya panjang. Ya. Dan kemudian ketika haji, semua manasik haji boleh bagi wanita haid. Semua wanita boleh, sebagaimana Aisyah ketika haji sama Nabi Haji Wada nangis di tempat, kenapa tiba-tiba haid. Nabi kalau kemudian mengatakan bersabda, "If Ali, lakukan semua manasik kecuali tawaf." Jadi semua manasik haji boleh bagi perempuan haid kecuali tawaf. Sekiranya dia ketika jadwal tawaf, tawaf ifadah namanya, tawaf haji ya, dia sedang haid, waktunya masih panjang. Masih panjang, dia tinggal suci doang. Tunggu suci, nanti dia ini tawaf. Ya, dia tunggu bisa, masih bisa tawaf hari tasyrik. Hari tasyrik belum suci, tunggu lagi. Masih bisa suci. Jadi masih bisa. Dan yang pertimbangan yang selanjutnya adalah ketika haji ini beda sama umroh. Kalau haji ini lebih membutuhkan tenaga dan pikiran. Haji ini manasiknya sangat banyak, capek, lelah, jalan sana jalan sini, jalan berkilo-kilo. Mina aja luas banget, mau lempar jumroh jalan berapa kilo, capek, safar. Jadi haji ini capek. Nah, perempuan yang dalam keadaan tubuhnya capek, lelah dan sebagainya, kadang-kadang ini berpengaruh dengan obatnya, mengganggu obat tersebut. Tidak jarang perempuan yang haji minum obat, kepengaruh, akhirnya malah muncul plak-plak. Haidnya malah tidak teratur, gagal obatnya. Apalagi dia belum belajar fikih flek tadi, makin bingung lagi. Ya, saya mau tahu apa enggak. Ya. Karena haji capek, haji itu. Ya, manasik macam-macam, dari Mina, Muzdalifah, balik apa ke Arafah, bolak-balik tawaf ifadah dan sebagainya banyak. Lempar jumroh, capek. Ya, dia bisa teratur. Jadi banyak tuh kadang-kadang dia minum obat darah haid malah ngeflek-ngeflek enggak jelas, enggak jelas perdarahan, akhirnya bingung. Jadi tidak kita, kalau haji tidak kita sarankan menggunakan obat pencegah haid. Ya, tidak disarankan mencegah haid, dan ini lebih selaras dengan hiburannya Nabi kepada Aisyah. Ya. Fa innahu amrun kataballahu ala banati Adam, atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, terima saja sudah. Sesungguhnya haid ini merupakan urusan perkara yang telah Allah tetapkan kepada anak perempuannya Adam. Jadi ini lebih tepat dengan sesuai dengan perintah Nabi. Katanya saya udah terima aja. Ya, dan masih bisa, kalau haji masih bisa lah, masih bisa diatur tawafnya itu masih bisa diundur-undur sampai suci. Yang lain boleh. Mau sa'i bisa. Mau ini boleh. Sa'i aja bisa, boleh. Wanita haid boleh sa'i. Yang enggak boleh cuma satu tawaf. Nah, kalau umroh ini waktunya singkat dan santai. Sebenarnya umroh itu kan cukup 1 jam aja. Iya enggak? Datang, tawaf, sa'i, cukur, selesai, sah udah umrohnya. Cukup 1 hari sebenarnya umroh. Kalau lancar, kalau masih muda 1 jam selesai. Tapi 4 jam karena bawa rombongan. 1 jam aja, datang, tawaf, sa'i, cukur, selesai umroh. Cuma 1 hari umroh. 6 harinya jalan-jalan. Jalan-jalan ini. Jadi demikian ya terkait dengan apa namanya pil pencegah haid. Ya. Oh, ini pertanyaan nih, silakan ya. Ini kita dulukan yang live ini. Kamera dong. Kita ya. Canda ya. Silakan ya. Iya. istrinya bekerja. Kemudian sebenarnya teman anak yang cowok itu pengen nambah omongan gitu ya. Si istri juga pengen nambah omongan. Tetapi syaratnya suaminya, teman anak itu bilang boleh nambah omongan asal kamu keluar atau resign karena bekerja PNS. Keluar gitu. Atau resign? PNS. Istrinya? Istrinya. Nah, sebenarnya duanya sudah sepakat, Ustaz. Cuma kedua orang tua mereka, baik mertua maupun ini, tidak ridho gitu kan. Bahkan sampai mengatakan lebih baik aku mati gitu. Oh, insyaallah. Nah, dari yang seperti ini bagaimana Ustaz cara menyikapinya, Ustaz? Apakah boleh memang dibatasi atau misalnya ya gimana, Ustaz? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ada pertanyaan, ada suami istri, istrinya bekerja ya, jadi PNS, kemudian ingin hamil lagi, tapi suami mempersyaratkan kalau hamil lagi harus beresign dari PNS. Mungkin suaminya berharap agar istrinya fokus dengan kehamilan dan mendidik sang anak. Itu ya. Kemudian usulan suami ini ditentang keras oleh mungkin orang tua ya. Dua-duanya, mertua juga orang tuanya ditentang keras. Ya, karena ya udah PNS gitu loh, ya. PNS susah-susah ya, dijamin makan sampai mati katanya. Lah itu kan enggak PNS kan? Makanya lamaran PNS enggak bisa ditolak gitu. Katanya gitu ya. Ya, bahkan sudah meninggal aja anaknya masih dapat tunjangan ya tidak? Nah, ya. Orang tua tidak setuju. Bagaimana dalam menyikapi masalah ini? Pertama kita kembali ke hukum dulu. Hukum perempuan bekerja. Perempuan itu kalau bekerja syaratnya adalah izin suami. Ketika perempuan bekerja syaratnya apa? Izin suaminya. Syaratnya izin suaminya. Itu syarat utama wanita bekerja dan ada syarat-syarat yang lainnya. Ya, karena salah satu hak suami dalam pernikahan, istri itu harus, mohon maaf bahasa Inggrisnya, selalu ada di available. Selalu ada di rumah. Itu hak suami. Jadi salah satu hak suami adalah keberadaan istri di rumah. Itu hak suami. Oleh karena itu kalau ada istri pengen keluar, dia minta izin sama suaminya kan? Mau keluar apa, keluar ke rumah orang tuanya, pulangkan aku gitu ke rumah orang tua, itu izin sama suaminya. Sehingga syarat ini penting, syarat utamanya bagi perempuan bekerja izin suaminya. Dan ketika perempuan bekerja berarti suaminya telah menggugurkan haknya. Telah menggugurkan haknya yaitu keberadaan istrinya di rumah. Seperti itu ya. Ini penting, ini kaidah, ini istilahnya hukum asal fikihnya. Fikihnya. Nah, ketika suaminya itu, sebenarnya suaminya itu ketika bilang sama istrinya kamu resign aja, hukum secara fikih, ini secara fikih hukum asalnya wajib istrinya mematuhi suami karena suaminya telah menarik kembali haknya yang telah digugurkan. Jadi sebenarnya suami tidak perlu bilang-bilang kalau punya anak resign, dia bilang gak usah pakai syarat, langsung aja bilang kamu resign sekarang, harus wajib istri, wajib istri taat, ini secara fikihnya wajib istri taat kepada suami. Dan kalau secara fikih ini, secara psikologi dan sebagainya, ini paling baik pengaturan Allah. Istri di rumah ngurus anak dan sebagainya, suami kerja di luar, ini paling baik. Ya, paling baik. Dan ini juga penting untuk pendidikan sang anak. Jangan sampai istri, apalagi misalnya di kota besar kayak Jabodetabek ini, kerjanya kan istri juga pergi gelap pulang gelap juga kan? Iya kan, pergi gelap kenapa enggak macet, pulangnya juga sama sampai rumah malam macet. Itu yang pegang anak siapa? Kalau istri bekerjanya kayak begitu, yang pegang anak siapa? Pendidikan siapa? Siapa yang pegang anak? Suami juga bekerja, siapa yang pegang anaknya? Pembantu. Ya. Siapa yang pegang? Mertuanya, mertuanya juga sudah tidak fokus, tidak kuat dan beda kasih sayang orang tua sama ini. Gimana tanggung jawab kita sama Allah di sisi, bagaimana tanggung jawab kita nanti di sisi, kepada Allah di hari kiamat? Titipan terbaik kita titip lagi kepada pembantu, kepada orang lain, titipan terbaik titip lagi. Sekarang begini, ada orang ya kasih ke kita emas, tolong nih jaga emas ini, kita jaga enggak emas tersebut, kita jaga. Kemudian yang nitip ternyata bos kita, semakin kita jaga enggak? Semakin. Nah sekarang ini titipan terbaik adalah anak, paling berharga di hari kiamat. Setelah kita mati, harta apa semua enggak bermanfaat. Doa anak paling kita butuhkan. Harta paling besar anak. Titipan paling mahal. Kemudian yang nitipkan siapa? Allah yang nitipkan. Harusnya kita jaga baik-baik. Kita jaga baik-baik. Ini titipan paling mahal. Yang nitip juga orang yang Rob kita yang nitip kepada kita. Kemudian kita titipkan lagi kepada orang lain. Ya, kita ngurus orang, kita ngurus orang, PNS, dia kita ngurus orang, ngurus negara supaya bagus, anak diurus orang lain. Diurus sama, mohon maaf, kadang-kadang pembantu kan pendidikannya kurang. Iya kan? Kita ngajar anak orang lain pinter, orang lain ini. Kita mendidik orang lain ngatur negara hebat, bagus, anak diurus sama orang yang lain. Ini pertanggungjawaban bagaimana sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan anak kita ini loh, anak kita, kenapa harusnya dia mendapatkan kasih sayang ibunya? Dan para suami, dia akan menjawab kepada Allah nanti, bagaimana pertanggungjawabanmu kepada anakmu? Saya sudah bertanggung jawab Allah, kenapa anak saya serahkan pendidikannya pada orang yang paling menyayangi dia, ibunya. Itu jawaban kita sebagai suami nanti ketika kita tanya sama Allah. Dan banyak terjadi akhirnya apa, anak kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang ini dan sebagainya. Apa mau kayak begitu? Ya. Jadi solusinya ini secara fikih sebenarnya suami ini fikihnya ya. Sebenarnya suami tinggal bilang aja. Enggak usah pakai syarat-syarat. Lo berhenti aja deh, wajib istri. Karena itu hak suami dalam apabila kita ingin ikut aturan Allah dan Rasulnya. Jadi dalam kasus ini gambarannya demikian ya, gambaran demikian. Tetapi kalau begini jangan begitu juga ya, musyawarah. Wasawiruhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarahkan urusan kalian. Kalau sudah berazam, bismillah tawakkal 'ala Allah. Itu ya. Jadi masalah ini dia musyawarah gitu. Musyawarah sama keluarganya, sama ininya, cari solusi terbaik. Jelaskan suami, jelaskan pada istrinya, saya pengen anak saya kamu yang rawat. Pendidikan yang bagus. Dia, kamu yang ngajarkan Al-Fatihah, kamu yang ngajarkan Alif Ba Ta, kamu yang ngajarkan doa, bukan pembantu. Karena kamu yang dapat pahala. Nanti semuanya ngalir ke kamu dosanya. Lahir ke kamu pahalanya, masya Allah ya. Ini tanda-tanda mau selesai nih Pak. Udah hilang konsentrasi. Iya, jadi jelasin ya, jelasin kepada istrinya, kamu tega anak kita nanti masih bayi dipegang sama babysitter. Tega gitu ya. Dipegang, kamu kerja ngurus orang lain, anakmu diurus orang lain. Tega kamu tuh. Kamu ngurus negara pintar hebat, anak belum jelas. Tega gitu, jelasin, kasih pengertian sama istri. Ya, anak ibunya lah yang paling sayang merawat. Yang mendidik, yang paling ikhlas mendidik merawat ibunya. Ya. Paling dan sebagainya dan membangun ini, dan banyak kasus-kasus ternyata anaknya lebih dekat sama babysitternya ya. Ya, babysitternya. Babysitter pulang kampung anaknya sedih banget gitu ya. Anaknya sedih banget, telepon lagi, kapan ya? Mbak, Mbok, kapan pulang? Jangan lama-lama cutinya nih gini ya. Mama enggak seru gitu ya. Gitu karena itu ya. Jadi demikiannya itu dijelasin. Musyawarah ya. Gimana? Iya. Tidak, jawabannya tidak. Ya, jadi kalau dia suami istri sepakat keluar, kemudian mertua sama orang tua protes, tidak dosa. Tidak berdosa. Ya, karena mereka enggak punya hak ngatur-ngatur rumah tangga orang lain, sampai rumah tangga anaknya enggak boleh diatur. Ya. Dan betapa banyak rumah tangga itu karena mertua terlalu cerewet sama rumah tangga anaknya, enggak boleh. Kita juga setelah nikah harus hati-hati. Dia sudah nikah udah bahtera sendiri udah dia. Kapal sendiri, jangan atur, oh belok kanan, belok kiri, belok kanan ya gitu ya, jangan. Dia udah bahtera sendiri, udah biarin dia, putusan dia. Dan secara fikih enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Jadi kalau dia sepakat kemudian orang tua enggak setuju, secara fikih dia tidak berdosa kepada orang tuanya. Ya, tetapi cara jelasin juga jangan kasar juga, ya tetap dijelasin dengan baik ya, dengan pada orang tua. Dijelasin dengan baik kepada mertuanya dengan bahasa yang baik, tetap dijelaskan, karena apabila dia memang apabila itu suatu kemaksiatan maka tidak boleh, karena la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada khaliq. Ya, mungkin satu lagi Pak ya, satu lagi pertanyaan ya, biar kita zuhur sebentar lagi kita siap-siap ya. Satu lagi ini mohon maaf ya, pertanyaannya tidak bisa kita jawab semuanya ya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita jawab ya. Ya, pertanyaan bagaimana mengetahui masa subur? Saya sudah berumah tangga 2 tahun. Qadarullah belum dikaruniai anak. Masya Allah, ini jadi tentang belum dikaruniai anak ini. Kalau kita bahas ini sebenarnya judul kajian ini. Iya, saya pernah membahas ya, saya bahas kajian judulnya bagaimana kita bisa memperoleh anak baik syariat secara medis. Ya, ini satu judul kajian, penjelasannya panjang, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Kalau Anda punya anak, ya Anda punya anak, maka perlu diperiksa. Ya, bapaknya diperiksa, suami diperiksa, kemudian istrinya juga diperiksa, karena yang menyebabkan Anda punya anak bisa dari dua sisi. Itu kita cari sebabnya, dan sebabnya banyak secara medis, kan tidak bisa hamil. Kapan-kapan kita bahas, intinya periksa dulu, dua-duanya periksa. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana bisa punya anak secara syariat, banyak caranya. Ya, salah satunya dari para ulama kita, ada yang menyarankan agar bisa punya anak adalah memperbanyak istighfar. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, maka istighfar itu kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wayumditkum bi amwali wa banin. Ya, dengan istighfar tersebut Allah akan memperbanyak harta dan anak. Nah, para ulama tafsir mengatakan istighfar ini salah satu sebab syar'i untuk mendapatkan harta dan bisa memperoleh keturunan. Jadi salah satu cara syariatnya untuk bisa memperoleh keturunan adalah dengan banyak-banyak bahasa istighfar. Itu sebab syar'inya. Kemudian ada juga sebab syar'i yang lain agar bisa mendapatkan keturunan adalah beberapa ulama menjelaskan sedekah, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kenapa? Kenapa memperbanyak sedekah? Sebagian ulama mengatakan ada hadisnya disebutkan sadaqatu sir tudfiul ghadabar rabb. Sedekah dalam keadaan sir, rahasia, sembunyi-sembunyi, itu meredam kemurkaan Rabb, meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi salah dia ini tidak punya anak, lama tidak punya anak karena ada dosa yang besar. Bisa jadi ada dosa besar, salah satunya Allah tahan tidak punya anak. Padahal sudah periksa ke dokter, sehat semuanya. Periksa ke dokter, sehat semuanya. Tidak ada yang sakit, normal semuanya kata dokter. Tapi belum punya anak juga. Belum punya anak ya? Belum punya anak. Gitu ya. Bisa jadi ini karena dosa dia. Allah turunkan bentuk menghapuskan dosanya, dia tahan tidak punya anak. Nah, caranya adalah untuk dia melakukan dosa yang besar banget dulu, mungkin Allah murka turunkan. Nah, salah satu cara meredam kemurkaan Allah adalah sedekatun sir, sedekatun fisir, sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Perbanyak, banyak sedekah. Dan saya menjumpai dua orang yang demikian. Saya ketemu satu orang, ada satu ustadz lulusan Madinah, dia tidak punya anak 3 tahun. Kemudian dia cerita kepada saya, pokoknya saya sedekah terus. Dapat ini sedekah, dapat uang sedekah. Buat apa lagi? Enggak perlu enggak beli Pampers, enggak beli susu. Ya, kita berdua udah cukup lah katanya. Dapat uang sedekah, dia bilang. Sedekah. Setelah 3 tahun baru dia punya anak. Dan dia dengan PD-nya, ustaz ini, beliau dengan PD-nya mengatakan, "Oh, saya yakin pertolongan Allah karena saya sedekah banyak." Ada juga yang sudah 5 tahun tidak punya anak. Dia sudah cek normal semuanya. Dan alhamdulillah 5 tahun baru dapat punya anak. Wallahu taala alam, kita sebagai orang yang beriman percaya dengan sebab syar'i dan sebab kauni. Kita percaya pada Allah Subhanahu karena Allah Maha Mampu. Dan masih ada tips-tips yang lain ya, kapan-kapan kita bahas. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Kemudian mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung, dan saya mohon diluruskan apabila ada kesalahan berdalil, kesalahan kesimpulan dan sebagainya, mohon diluruskan. Demikian. Subhanallah, saya lupa Pak, ini ada hadiah nih Pak. Amanah dari panitia dibagiin ini. Ya, ini pertanyaan aja langsung Pak ya. Pertanyaan kepada para jamaah sekalian. Pertanyaan gimana? Yang cepat aja deh. Kan hadis Nabi kan bersabda tuh, man salaka tariqan yaltamizuhu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menuntut jalan menuntut ilmu ya, dimudahkan jalan menuju surga. Pertanyaannya, siapa yang rumahnya paling jauh dari sini? Sengaja datang untuk ke sini. Siapa? Dikasih hadiah loh, Pak. Angkat tangan aja. Di mana, Pak? Rumahnya? Ciladago. Ada yang lebih jauh dari Ciladago? Apa? Villa ya. Ada yang lebih jauh enggak? Angkat tangan. Di mana? Parung, Jebau, lebih jauh mana? Wah, lebih jauh nih, Masya Allah. Ya, lebih jauh, ada yang lebih jauh? Sudah nyerah? Ayo nyerah, dua-duanya dapat. Silakan. Silakan, Pak. Dapat. Atau dipilih aja, Pak, silakan. Pilih. Dipilih aja hadiahnya. Iya, dipilih ya. Ya, pilih. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi sudah disebutkan kan hadisnya kan, tazawaju wadud al walud, nikahilah perempuan yang kasih sayang dan banyak anak. Pertanyaannya, jamaah mana yang paling, siapa paling banyak anaknya? Siapa paling banyak anaknya? Kok enggak ada yang ngaku nih? Ya, 4 sih, 4. Ada yang lebih dari 4? Berapa? 5, ada yang lebih dari 5? 5 dari 1 atau berapa? Oh, dari 1 ya. Ah, ini berapa? 5 juga dari 2. Ah, benar nih. Masya Allah ya. Berarti menang yang ini, Pak. Enggak. Ya enggak ya, dua-duanya dapat, silakan, Pak ya. Ya, silakan dua-duanya dapat ya. Silakan. Ada yang 6 enggak, Pak? Oh, yang duanya belum, Masya Allah. Baru 6 baru rencana, Pak ya. Masya Allah. Ya, ada 2 lagi. Ya, ada 2 lagi ya. Ini siap-siap ya. Kita menggunakan kaidah fikih, man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu minha. Barang siapa yang berlomba-lomba menuju hal yang mubah, dia yang berhak. Pertanyaannya, siapa yang mau? 1, 2, silakan. Silakan ya. Yang paling cepat paling dapat, itu kaidahnya tadi.